الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تفضل silakan baca sampai mana kita waktu kemarin. Sifatul firqatin najiyah. Silakan baca, Hafiz mungkin baca. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah sifatul firqatin najiyah. Qala rahimahullah ta'ala idzan رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن سؤال ما الفرقة الناجية من هي قال الجماعة إذن الجماعة هم طائفة المسلمين ثم جاءت رواية أخرى تؤكد هذا المعنى بل وتزيده إيضاحا وبيانا حيث قال عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي أصحابي إذن هي سبيل المؤمنين فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه السابق ذكره والصحابة أي أصحابه عليه السلام فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة ومن هذا الحديث إيه يعني ketika Nabi SAW ditanya siapa firqah an-najiyah beliau menjawab al-jamaah dan dengan bentuk mufrad tunggal tidak al jamaat jamaah enggak tapi al jamaah dijelaskan dalam riwayat yang lain hiya ma'ana ma ana alaihi wa ashabi ma ana alaihi al yawm wa ashabi berarti yang dimaksud dengan jamaah adalah ashabi. Dan ini merupakan tafsir dari Sabilul Mu'minin. Oleh kerana itu Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih mengambil dari ayat dan hadis untuk memasukkan sahabat ke martabat yang ketiga. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba pengambilan Ibnu Qayyim itu menurut Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari ayat dan hadis iftiraqul ummah kemudian hadis lain lagi terus إذن هنا الحديث الذي قبله وكالآية السابقة لم يقل الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي فقط وإنما أضاف أيضا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين. يعني الشيخ ingin menjelaskan lebih luas bahwa manhaj para sahabat itu terkait dengan Alkitab dan Sunnah. Dalam menafsirkan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba berdasarkan ayat Al-Quran pertama wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda tidak cukup sampai di situ tetapi dikaitkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira tidak tetapi ada hikmah yang dalam sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Demikian juga dengan hadis al-firqah an-najiyah. Siapa golongan yang selamat? Al-jama'ah. Yang dalam riwayat yang lain dikatakan sahabat. Selalu terkait dengan Rasul. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Perhatikan dalilnya itu. Ketika Allah berfirman, Ar-Rasul dikaitkan dengan sahabat. Wayattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan itu pasti sahabat, tidak ada orang lain. Tidak bisa al-mu'minin di situ ditafsirkan umum, tapi harus khusus dulu. Maka yang umum masuk ke khusus apabila mengikuti yang khusus ini. Dalil yang kedua, Ar-Rasul, ketika Rasulullah SAW bersabda, maka beliau mengkaitkan dengan sahabat. Selalu. Allah mengkaitkan Rasul dengan sahabat. Rasulullah SAW mengkaitkan dirinya dengan sahabat. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dia bawakan Syekh, hadis Irbad bin Sariyah ma'ruf. Fa'alaikum bisunnati. Tapi tidak cukup hanya sampai sunnahku. Apa? Wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin. Terkait. Ini dalil-dalil yang kuat dan hujjah yang besar sekali bahwa manhaj sahabat selalu terkait dengan Alkitab dan Sunnah. Terus. Judul ini dari murid beliau ya, Syekh Ali Hasan, bukan dari beliau, karena Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala berceramah, berkhutbah. Terus. Qauluhu rahimahullah bi huna nahnu naqul wa bi khassatin fi hadha az-zaman, zamanin tadarabat fihi al-ara' wal afkar. Wallahi wa takatharat al-ahzab wal jama'at hatta asbaha kathirun min ash-shabab al-muslim ya'ish hayran. Hayran. La yadri ila ayyi jama'atin yantasib. فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين اتبعوا سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين في العصر الحاضر سبيل المؤمنين في العصر الحاضر. يعني الشيخ menanyakan سبيل المؤمنين yang mana, jalannya orang-orang mukmin yang mana, jalannya orang-orang mukminin fil asril hadir, pada zaman sekarang. Sehubungan pada zaman sekarang ini begitu banyak ra'yu-ra'yu, pemikiran-pemikiran dan firqah-firqah, mazahib begitu banyak sehingga membuat heran khususnya pemuda-pemuda. Bingung dia mau ke mana. Karena itu sebagian pemuda terjebak ke dalam firqah-firqah sesat. Oleh karena itu Syekh ingin bersoal jawab, sabilul mu'minin ini yang mana? Sabilul mu'minin pada zaman sekarang atau gimana? Terus. Inilah sabilul mu'minin. Ya'ni as-salafu as-salafus salih. Terus. Haulai yang bagi an yakunu qudwatuna wa an yakunu matbu'ana wa laysa siwahum ala wajhi al-ard mutlaqan. Mutlaqan. Syekh sampai mengatakan mutlaqan, yang kita ikuti, yang jadi ikutan kita, yang jadi contoh kita, yang jadi ikutan kita, mereka itu salafun salih. Wa laysa siwahum ala wajhil har. Tidak ada selain mereka di permukaan bumi ini. Mutlaqan. Nah, ini akidah yang besar dan sikap dan cara beragama yang benar. Terus. Idan da'watuna huna syahid wa huna baitul qasid taqumu ala thalathati arkan. Ala al-kitab wa sunnah. Syekh mengatakan da'watunah, da'wah kita. Jadi da'wah kita ada tiga rukun, tegak atas tiga rukun. Rukun yang pertama tegak atas Al-Kitab, Al-Quran. Kita ambil agama kita dari Al-Quran. Rukun yang kedua As-Sunnah, jadi Sunnah Rasulullah SAW. Dan rukun yang ketiga ittiba'us salafus salih, mengikuti kaum salaf kita yang salihin. tiga ini berkaitan. Terus. Qala rahimahullah, faman za'ama bi annahu yattabi'u al-kitab wa sunnata wa la yattabi'u as-salaf as-salih wa yaqulu bi lisani halihi wa qad yaqulu bi lisani qalihi wa kalam hum rijal qalihi wa kalam fa innahu yaqulu fi zayyin wa fi dalalin limada li annahu ma akhadha bi hadhihi al-nusus allati asma'nakum iyyaha anifa. Iya. Yakni Syekh mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa dia mengikuti Al-Kitab dan Sunnah saja dan tidak mengikuti Salafus Saleh dengan lisan keadaan, dan kadang-kadang dia mengatakan dengan lisan perkataannya, hum rijal wa nahnu rijal, padahal ini makna perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kepada sahabat dia mengikuti, tapi kepada tabi'in dia memilih. Karena Abu Hanifah termasuk dari kelompok mereka, walaupun tabi'in kecil. Ya, ya ini yang sebaya maksudnya. Bukan kepada sahabat yang besar. Dan ini ikhwan telah dikatakan oleh sebagian manusia. Bahkan saya berjidal berkepanjangan dengan sebagian mereka. Ada di CD saya, apa judulnya? Mereka bertanya tentang manhaj salaf. Udah dimasukin ke YouTube kali ya. Ya. Ya. Itu hasil apa dialog saya. Dan juga saya bantah di kitab Al-Masail jilid 8 dan 9, muqaddimahnya. Antum bisa baca muqaddimah Al-Masail jilid 8 dan Muqaddimah Al-Masail jilid 9. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa kita tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah kewajiban mengikuti manhaj salaf. Terjadi dialog antara saya dengan mereka dan PCD-nya sudah beredar. Ini ya. Juga saya masukkan sebagian di Muqaddimah Masail jilid 8 dan jilid 9. Percis seperti yang dikatakan Syekh. Bahwa sebagian mengatakan kita mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, tidak mengikuti Salafus Saleh, dan pasti menyimpang dan sesat. Kenapa? Limadha? Liannahum ma akhadha hadhihi bihadhihi an-nusus. Kenapa menyimpang dan sesat? Karena mereka tidak berpegang dengan nas-nas dalil-dalil yang tadi saya perdengarkan kepada kamu, kata Syekh. Yakni baru tiga dalil itu. Baru tiga. Satu ayat Al-Qur'an, wa may yushakkikur rasul. Kedua, dalil kedua, hadis iftiraqul ummah datang dari beberapa jalan. Dan yang ketiga hadis Irbad bin Sariyah, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Belum lagi sejumlah dalil dari ayat dan hadis yang lain. Tapi Syekh hanya mengeluarkan tiga buah dalil. Di sana ada sejumlah dalil. Para pelajar ilmiah dapat menelitinya di kitab-kitab para ulama seperti Al-Imam Ibn Qayyim dan lain sebagainya. Iya, silakan. Terus Sabilul Mu'minin. Qala hafizahullah Sabilul Mu'minin. Hal attabi' Sabilul Mu'minin? La. Hal attabi' ashab Rasulil Karim? La. Mattaba' attabi' illam aqul hawahu faqad ittaba'a. Ittaba'a. Ittaba'a illam illam aqul hawahu faqad taba'a aqlahu fahal al-aql ma'sum al-jawab la idan faqad dhalla dhalalan mubina. Iya. Ini cara penjelasan yang luar biasa bagusnya. Yakni Syekh dalam muhadarah ini menekankan, mewajibkan berdasarkan nusus, dalil-dalil syar'iyyah, naqliyah. Wajib kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Selain dari dalil-dalil naqliyah, beliau mengemukakan dalil-dalil aqliyah. Karena dalil dalam Islam dua, naqliyah dan aqliyah. Dalil naqliyah dari Alkitab dan Sunnah. Dalil aqliyah dari akal. Tetapi akalnya sehat, akalnya sahih, akalnya sharih. Harus ada dua syarat, sehat di akalnya. Kenapa dikatakan sehat? Dan kenapa dikatakan sharih, tegas? Kenapa? Jawabnya adalah karena dia berkhidmat kepada nusus syar'iyyah. Berkhidmat melayani nusus syar'iyyah. Berjalan bersama an-nusus syar'iyyah. Jika akalnya itu sakim, sakit dan ittirab, maka dia akan mendahului nusus syar'iyyah. Dan dia jadikan nusus syar'iyyah berkhidmat kepada dia. Paham antum? Itulah maka para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa dalil kita naqliyah dan aqliyah. Dan Syekh di sini menjelaskan dalil aqliyah. Ketika mereka tidak mengikuti sabilul mu'minin, kan Syekh bertanya, hal ittaba'a sabilul mu'minin? Apakah dia mengikuti sabilul mu'minin? Yakni ketika dia mengatakan saya cukup berpegang dengan Al-Quran dan sunnah saja. Lalu dia mengikuti siapa? Sabilul mu'minin? Lah. Hal ittaba ashab ar-rasul karim? Apakah dia mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Jawabin lah. Mattaba. Siapa yang dia ikuti? Apa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Dia ikuti ittaba illam akul hawahu faqad ittaba aqlahu. Ya. Jika tidak mau dikatakan bahwa mereka mengikuti hawanya. Ya, yakni Syekh mempergunakan bahasa yang layyin. Kalau dia tidak mau dikatakan mengikuti hawa nafsunya, faqad ittaba aqlahu. Maka sesungguhnya dia telah mengikuti akalnya. Sekarang pertanyaannya, fahalil aqlu ma'sumun? Kan bagus sekali. Kalau dia mengikuti akal, apakah akal itu ma'sum? Ma'sum tidak? Jawablah. Al-jawablah. Idzan, beliau mengutip sebagian ayat Quran, faqad dhalla dhalalam mubina. Ada sini penjelasan beliau. Wa ana a'taqidu. Qawluhu rahimahullah, ana a'taqidu anna sabab al-khilaf al-kathir al-mutawarath fi firaq al-ma'rufah al-qadimah wal-khilaf al-nashi al-yawm haditha huwa 'adam ar-ruju' ila hadha al-masdar al-thalith wa huwa as-salaf as-salih fa kullun yad'i al-intima' ila al-kitab was-sunnah. Syekh mengatakan, saya meyakini bahwa penyebab terjadinya khilaf, perselisihan yang begitu banyak yang diwarisi turun-temurun, bercerai-berainya firqah-firqah yang dahulu, bahkan khilaf yang sekarang, penyebabnya adalah tidak rujuk kepada masdar yang ketiga ini, pada pokok pengambilan yang ketiga ini. Apa? As-salafus salih. Dan itu memang wahki, betul. Siapa yang tidak merujuk kepada salafus salih secara manhaj ilmiah, amaliyah dan da'wiyah, maka dia pasti berada di salah satu kesesatan. Terus. طالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران حيث يقول يا أخي هؤلاء يقولون كتاب وسنة وهؤلاء يقولون كتاب وسنة فما الحكم الفصل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب ولا على السنة ini bagus sekali. Orang yang tidak berpegang dengan Ya, ini orang yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah dan tidak berpegang dengan manhaj salaf, maka pada hakikatnya dia tidak berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Tapi dia berpegang dengan hawanya atau akalnya. Kenapa demikian? Karena pertama, orang yang berpegang dengan Alkitab pasti dia akan berpegang dengan Sunnah. Kalau dia mengatakan bahwa saya berpegang dengan Al-Quran, tidak perlu saya dengan Sunnah, maka pada hakikatnya dia tidak berpegang dengan Sunnah. Jawabnya kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang dengan Sunnah. Oleh karena itu para ulama mutaqaddimin ijma tentang kufurnya Quraniyin. Quraniyin orang-orang yang mengatakan kami hanya berpegang dengan Al-Quran saja, tidak Sunnah. Dan kemunculannya sudah lama. Cikal bakalnya ada pada masa sahabat. Kemudian muncul lagi mereka pada zaman Asy-Syafi'i. Kemudian terjadi bantah-bantahan dengan, yakni perdebatan besar dengan Asy-Syafi'i. Kemudian mereka berjalan, kemudian muncul lagi setelah sekian ratus tahun di zaman Al-Imam As-Suyuti. Maka untuk itu muncul lagi di zaman Al-Imam Ibn Hazm. Ya, maka itu Al-Imam Ibn Hazm mengatakan ijma' para ulama dan kufurnya firqah ini. Kemudian muncul lagi pada zaman Al-Imam As-Suyuti. Dan kita tahu Al-Imam As-Suyuti hidup di abad ke-9 dan ke-10 Hijriah. Untuk itu Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab Miftahul Jannah untuk membantah mereka, terutama mereka ini dari kelompok Rafidah yang memang mereka menolak Al-Quran. Kemudian muncul lagi pada zaman kita, pada zaman Syekh ini, muncul dari di Syria, dari India muncul sampai masuk ke Indonesia. Dan saya sendiri pernah berdebat dengan dua tokohnya di negeri kita ini. Nah, itu dia. Jadi orang yang mengatakan kami berpegang dengan Quran saja tanpa hadis, berarti dia membantah Al-Quran, karena Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpegang dengan hadis. Demikian juga orang yang mengatakan bahwa kami hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa berpegang dengan manhaj sahabat, pada hakikatnya mereka tidak berpegang dengan Al-Kitab dan tidak juga dengan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk berpegang dengan manhaj sahabat. Itu kaidahnya. Karena itu Syekh mengatakan, "Faman i'tamada 'ala al-kitab wa sunnah duna ay ya'timida 'ala salafis salih, ma'tamada 'ala al-kitab." Lihat, "Ma'tamada 'ala al-kitab wa la 'ala sunnah, innama i'tamada 'ala aqlihi illam aqul 'ala hawahu." Terus qauluhu rahimahullah, "Min 'adati al-adrib al-amthila litawdih hadhihi al-mas'alah, bal hadha al-ashl al-ham wa huwa 'ala manhaj as-salaf as-salih." Iya. Terus baca lagi satu bagian lagi. As-sunnah ridd al-ahwa. Hunaka kalimatun turwa 'an al-Faruq Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال الوجوه. يعني الشيخ مريويات كان بالمعنى dan seringkali syekh, demikian juga para ulama, apabila bermuhadarah, berceramah, itu hadis-hadisnya tidak langsung teks atau lafaz aslinya, tapi riwayat bil makna. Sebagian manusia yang tidak paham tentang ini bisa menuduh para ulama salah dalam membawakan riwayat, apalagi ahli hadis besar ini. Ini kecerobohan, cepat-cepat menghukumi seseorang tanpa ilmu. Dahulu mereka, para ulama, membedakan antara majelis tahdits atau majelis imla'iyah dengan majelis mursal. Bebas. Majelis imla'iyah, imla' tahdits, itu para ulama ada kitabnya langsung dengan teks aslinya atau dengan hafalan dia, atau muridnya ada kitabnya. Dan para ulama mengambil hadis dari situ. Tapi kalau majelis bebas, ceramah umum, itu bil makna, dengan makna. Dan yakni hadis-hadis yang mereka bawakan itu sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, itu bil makna. Dan pada zaman ini yang sering adalah Syekh Albani rahimahullahu taala, demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin. Kalau majlis itu bebas, riwayat bil makna enggak apa-apa. Karena riwayat dia bil makna, riwayat bil makna, dia tidak memegang kitab. Syekh juga demikian. Kalau dengar ceramah-ceramah Syekh Muhammad Rasulullah Al-Bani rahimahullahu taala, dia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering membawakan riwayat hadis bil makna. Kalau seseorang cek dengan lafaz aslinya, kok beda ini lafaznya? Dia tidak tahu si miskin ini. Itu. Lalu dia mau tuduh syekh lah. Itu. Dia tidak bisa membedakan. Demikian juga ini. Dia membawakan secara bil makna atau dia mengambil lafaz yang lain yang tidak ma'ruf. Karena lafaz teks ini ada di kitab-kitab hadis, di antaranya ini dibawakan oleh Syekh Ali, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan yang paling utama ada di kitab Sunan Ad-Darimi. Yakni Umar bin Khattab mengabarkan bahwa nanti akan datang manusia yujadilunakum bisyuhubatil Quran, yang akan membantah kamu dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Bawakannya ayat, bawakannya ayat, bawakannya ayat, bawakannya ayat. Tapi ayat wujuh. Ayat Al-Quran mempunyai beberapa jalan. Bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Kata Umar, fakhuduhum bisunan. Lawanlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lamu bikitabillah. Karena ahlu sunnah, ahlu hadis lebih paham terhadap kitab Allah. Terus. Limada qala Umar hadhihi al-kalima? Aqul min ajli dhalik qala Allah 'azza wa jalla mukhatiman nabiyyahu 'alayhi salam fi al-Qur'an bi qawlihi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Iya. Nanti pada Sabtu yang akan datang kita lanjutkan lagi poin ke 19. Insyaallah taala. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.